Aku tahu kau marah kepadaku karena semalam aku tak datang. Bukan sengaja ku tak kemari. Hujan turun lebat sekali. Aku tahu kau marah kepadaku karena semalam aku tak datang. Senyumlah kini, oh wahai manisku, dan berserilah kembali wajahmu. Senyumlah kini, oh.